untuk menjaga tauhid, menjaga akidah, keyakinan, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tauhid kita, akidah kita senantiasa terjaga dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk dan jenis ibadah. Jadi larangan Rasulullah dan ancaman sallallahu alaihi wasallam dan ancaman beliau terhadap orang-orang yang mengkhususkan ibadah di samping-samping kuburan, tujuannya adalah agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya beribadah di samping kuburan tersebut tidak menjadi sarana bagi seseorang untuk menjadikan dia beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Ini tujuannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam keras dengan berbagai macam cara, memperingatkan keras dengan berbagai macam cara dan jenis agar seorang muslim tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Misalkan beliau menyebutkan tentang kabar kaum Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah tatkala mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini salah satu jenis peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jenis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan jenis peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian juga dalam jenis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan jelas dan rinci seperti sabda beliau, ala fala tattakhidul qubura masajida. Ingatlah, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Larangan yang begitu tegas. Lihat, tiga jenis tadi menunjukkan penekanan untuk tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama saya katakan apa tadi? Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan jenis yang pertama, yaitu menyebutkan kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat gara-gara menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang membangun kuburan sebagai masjid adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ketiga, larangan tegas dan sharih jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana sangat dijauhkannya dan sangat diperingatkan kerasnya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Jenis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau melarang dengan keras untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-ardhu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Seluruh bumi bisa dijadikan tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini jenis lain peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada jenis kelima yang menarik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peringatan keras bahwa diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid ketika dikaitkan dengan hari kiamat. Orang-orang yang ketika dibangkitkan hari kiamat, dia masih hidup, dialah seburuk-buruk makhluk. Dan juga seburuk-buruk makhluk adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Lihat, ada kaitan erat antara keburukan ini dengan keburukan ini. Yang dibangkitkan hari kiamat dan mereka masih hidup, itu seburuk-buruk makhluk. Dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid, itu seburuk-buruk makhluk. Dua-duanya seburuk-buruk makhluk. Ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah SAW untuk diharamkannya seorang muslim menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sebagai pengulangan dari apa yang sudah kita sebutkan, sehingga apa yang akan saya sampaikan dan kita baca menjadi ada sambungannya, karena satu minggu kita berpisah mungkin akan terputus satu dan lainnya dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Kalau tidak salah kita sudah sampai kepada nomor 3. Sekarang 4. Taib. Lihat kandungan bab. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir, saya ucapkan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan betah untuk menuntut ilmu di masjid ini. Dan saya ingin menyebutkan bahwa setiap bab yang kita pelajari pada malam Kamis dari kitab Tauhid itu ada kandungan bab. Kandungan bab itu bagaikan ringkasan yang sudah kita pelajari. Jadi penulis buku ini memberikan kemudahan kepada kita. Ringkasan-ringkasan yang kita pelajari itu apa saja. Di antaranya yang sudah kita sebutkan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 yang berkaitan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang membangun kuburan sebagai masjid itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dan ini sudah kita sebutkan, itu berarti menunjukkan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nomor 2 yang sudah kita sebutkan kandungan bab, bahwa dilarang untuk membuat patung-patung dalam jenis apapun, terutama patung yang bernyawa, ya, baik manusia ataupun binatang, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Maka ini diharamkan bagi seorang muslim untuk membuat patung-patung tersebut. Disebabkan kenapa? Karena dia sarana, nantinya dikhawatirkan akan disembah. Jadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya untuk maslahat kaum muslim. Ingat ini baik-baik. Ketika beliau melarang kita untuk membuat patung yang bernyawa, itu sebenarnya maslahat, kebaikan untuk kaum muslim, yaitu dari sisi penjagaan akidahnya. Karena tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim di muka bumi ini dari semua yang dia miliki selain akidahnya. Harta mungkin bisa hilang, rumah mungkin bisa terbakar, harta mungkin bisa habis, akan tetapi akidah pantang, lekang, putus dengan nyawa. Kapan kita mati, maka kita dalam keadaan tetap berakidah. Ya. Harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah akidah. Makanya beliau melarang membuat patung-patung sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Awalnya tidak dijadikan sebagai berhala. Awalnya hanya sebagai tontonan. Awalnya mungkin hanya sebagai sesuatu yang menjadikan tempat dilihat, rekreasi, foto-foto. Tetapi akhirnya nanti dikhawatirkan menjadi sesembahan selain Allah, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Taib, yang ketiga yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan untuk kaumnya agar menjaga tauhid. Dengan poin ketiga ini, lihat beliau begitu semangat memperingatkan kaumnya agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Salah satunya, 3-5 hari sebelum meninggal mengingatkan itu. Kemudian ketika sakaratul maut mengingatkan itu. Kemudian ketika dalam keadaan sakit keras melarang itu. Ini menunjukkan semuanya adalah beliau ingin menjaga akidah umat. Menjaga kepercayaan, keimanan seorang muslim agar tidak berubah menjadi kesyirikan. Dan semestinya seorang muslim harus benar-benar meyakini dan juga menjaga akan hal itu. Menjaga akidah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada yang keempat. Sebelum saya masuk kepada yang keempat, saya ingin menyebutkan sebuah faedah. Ada orang bertanya, "Ustaz, kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang menunjukkan yang kedua, yaitu di halaman 76 dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengucapkan in la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Saking sakitnya sakaratul maut, beliau mengucapkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Rasa sekarat ini maksudnya adalah rasa sakit yang paling sakit tatkala dicabut nyawa. Itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku tidak pernah iri kepada seorang pun tatkala dicabut nyawanya, dia nyaman dicabut nyawanya. Tidak akan pernah iri aku. Setelah bagaimana aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berat dicabut nyawanya. Sakit dicabut nyawanya. Paham sampai sini? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakaratul maut. Berat, dan para nabi juga seperti itu. Lalu ada timbul pertanyaan dari ini. Ustaz, bukankah ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an bahwa ruhnya orang beriman apabila dicabut dan berpisah dari badannya kalau dia beriman seperti air yang keluar dari mulut teko, lancar, nyaman. Maka bagaimana menyatukan ini? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukminin, pemimpinnya orang beriman. Bagaimana menyatukan ini? Paham masalahnya? Hah? Apa masalahnya? Angkat tangan. Silakan. Menyebutkan seorang ruhnya beriman dicabut. Di situ terletak permasalahannya. Yaitu bagaimana menyatukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai sekarat tatkala maut. Beliau bahkan menyebutkan, disebutkan dalam hadis bahwa beliau meletakkan kedua tangannya di dalam ember yang ada air, kemudian beliau sapu wajahnya. Kemudian beliau setelah itu beliau tutup wajahnya demi menghilangkan rasa sekarat tersebut. Kemudian di akhir beliau mengatakan la ilaha illallah. Itu ucapan agar bersandar diri dari sakit yang bersandar diri kepada Allah dari merasakan sakit tatkala sakaratul maut, maka mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Dan ingat ini baik-baik, semua dari kita merasakan. Seberapapun kedudukan kita, tahta, harta, wanita yang kita miliki, maka tidak akan bermanfaat yauma la yanfa'u mal wala banun. Tidak akan bermanfaat pada hari itu harta dan anak. Yang memberikan manfaat adalah amalnya. Sakaratul maut berkaitan erat dengan amal seseorang. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakaratul maut. Tetapi ruhnya orang beriman dalam hadis beliau seperti air yang keluar dari mulut teko, lancar. Bagaimana menyatukannya? Maka jawabannya mudah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ashaddun nas bala'an al-anbiya thummal amthalu fal amthal." Artinya, manusia yang paling berat ujiannya, balanya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Dalam riwayat yang lain bahwa seseorang akan diuji ala hasabi dinih, sesuai dengan kekuatan agama, keimanan yang dia miliki. Fa in kana fi dini salabah, kalau seandainya di dalam agamanya, imannya ada keteguhan, maka akan diuji tambah berat. Fa in kana fi dini riqah, kalau di dalam agamanya ada ketipisan, ada ringan iman, maka akan diuji sekedarnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti ujian yang didapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sakaratul maut itu adalah li raf'i darajat, itu jawabannya, untuk mengangkat derajat beliau sehingga mendapatkan tempat yang lebih sempurna dari apa yang telah mereka amalkan. Paham jawabannya? Jadi jawabannya ada dua. Yang pertama, tidak ada pertentangan dalam hadis tersebut, karena memang para nabi adalah manusia-manusia yang diuji lebih dahsyat dibandingkan yang lain. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Inni u'aq kamathali rajulaini minkum." Aku mendapatkan rasa demam, kalau seandainya batasan demam itu 40 derajat Celcius di tubuh manusia itu sudah kadang-kadang kejang seseorang. 45 kadang-kadang sudah teler benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kali lipat dari itu. Ya. Ini para ikhwah. Ini semua untuk apa? Mengangkat derajat. Jadi jawabannya tadi dua. Yang pertama, memang para nabi diuji lebih daripada yang lain. Yang kedua, untuk mengangkat derajat mereka. Dan hadis tentang keluarnya ruh dari seorang beriman seperti air yang keluar dari mulut teko tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat. Penulis mengatakan, "Nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujada al-qabr." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau, padahal sebelum kuburan itu sendiri ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memperkirakan dan memperingatkan dengan keras bahwasanya jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai masjid. Lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala fala tattakhidul qubura masajid." Ingatlah, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ingat, hadis tersebut keluar kapan? Keluar 5 hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar ingin mengingatkan kaumnya, umatnya, jangan dijadikan kuburan sebagai masjid. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Membangun kuburan, kemudian beribadah yang khusus di kuburan, ya, kemudian sholat menghadap atau sholat di sekitar pekuburan, ini termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini bapak ibu saudara saudari. Jadi poin keempat ini penulis sebutkan untuk menegaskan bahwa larangan Rasulullah itu 5 hari sebelum beliau wafat, menunjukkan benar-benar pelarangan agar kuburan jangan dijadikan sebagai masjid. Ya, padahal kuburan beliau belum ada. Dan sebentar lagi ada, setelah 5 hari ada. Dan ini seakan-akan wahyu dari Allah. Dan memang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kalau beliau meninggal jangan jadikan kuburan beliau sebagai masjid. Kalau Kemudian, kalau Rasulullah SAW kuburannya saja diharamkan untuk dijadikan sebagai masjid, diharamkan untuk dibangun di atasnya, diharamkan untuk mengkhususkan ibadah di samping-sampingnya, diharamkan untuk sholat menghadap kepadanya, atau sholat di sekitarnya, maka bagaimana kuburan orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih lagi, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib, yang kelima, menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hadis yang kedua, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi. Tradisi artinya kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani bagi seorang muslim haram kebiasaannya untuk diikuti. Apa dalilnya Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Yang menarik hadis tadi yang barusan saya bacakan, Syekhul Islam mengatakan, "Kalau seandainya bukan dikatakan sebagai orang sebagai kekufuran menyerupakan kaum Yahudi dan Nasrani, maka dia pantas untuk dijadikan sebagai dosa besar." Ya, kalau seandainya bukan dinyatakan sebagai kekufuran, karena sebagian orang mengatakan, "Oh, itu bukan kufur," padahal condong ke sana maknanya. Yang lebih jelas maknanya ke sana, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini menunjukkan apa? Sama dengan mereka. Menunjukkan apa? Kekafiran. Yang menyerupakan diri dengan orang kafir-kafir. Kalau tetapi, kata beliau, kita turun. Kalau tidak mau dikatakan seperti itu, maka minimal dosa besar. Menyerupakan diri dengan orang kafir. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya umat Islam akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum mereka dari kaum Yahudi dan Nasrani. Setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Apa saja yang mereka lakukan, baik akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, pasti akan condong kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini haram. Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum hatta al-quzzati bil-quzzah hatta law dakhalu juhra rabbin ladakhaltumu." Sungguh kalian akan benar-benar, di situ ada terdapat penekanan, latattabi'unna nun tasydid sanana man kana qablakum, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikutinya. Sampai-sampai masuk ke dalam lubang dop, biawak Arab. Kalau dipikir apa sebetulnya penyebutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hikmah dibalik penyebutan bahwa kita akan mengikuti kaum Yahudi Nasrani walau masuk ke dalam lubang biawak Arab? Apa maksudnya? Artinya mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat, bahkan berbahaya. Ya, tidak manfaat, bahkan lebih condong berbahaya, tapi kita akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, "Al-Yahud wan-Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan orang-orang sebelum mereka, sebelum kita adalah kaum Yahudi dan Nasrani?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Kalau bukan mereka siapa?" Dan itu terbukti. Gaya hidup, ya. Lihat anak-anak muda, bahkan orang-orang tua berdarah muda. Ya, gaya hidupnya gaya hidup kaum Yahudi Nasrani. Dalam resepsi-resepsi pernikahan, makan sambil berdiri, makan dengan tangan kanan. Berarti perhatian dengan saya. Ustaz bisa aja ngelak. Kalau salah ya salah, Ustaz. Ya, makan dengan tangan kiri, kemudian pakaian perempuan, pakaian laki-laki, menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan-kebiasaan hari raya mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik bahwa menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani itu dosa besar, minimal kalau tidak dikatakan ingin sebagai kekufuran. Ya. Maka lihat, ini sebentar lagi bulan pergantian tahun, kemudian hari raya orang-orang Nasrani, hari raya orang-orang selain Islam, maka haram seorang muslim ikut andil dengan apapun. Ya, haram. Kenapa? Karena kita diharamkan untuk mengikuti, menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan Islam sudah mengajarkan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Ini tingkat kerukunan paling tinggi yang diajarkan Islam. Silakan kalian beragama, itu hak kalian. Dan bagi kami, agama kami. Sebagaimana mereka tidak menghadap kiblat ke kiblat kaum muslim, kita pun tidak berhari raya dengan hari raya mereka. Kandil, adil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan baik-baik. Ada penemuan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berdasarkan hadis tadi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Salah satu penemuan menariknya adalah annat tashabbuha wat tanasuba fi syai'il zahiri yurithul mahabbati fil batin. Bahwa menyerupakan diri dalam perkara lahiriah, pakaian, walau hanya sebatas topi Sinterklas, ini adalah mewariskan kecintaan di dalam hati. Makanya lihat, orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang menyerupakan diri dengan hari raya, aksesoris kebiasaan orang-orang kafir, mereka jarang mengingkari hari raya mereka. Kenapa? Karena ada rasa cinta dengan pakaian tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa at-tashabbuhu wa tanasubu yurithu at-tashabbuha fil af'ali wal aqwal. Ini penemuan kedua. Menyerupakan diri, menyesuaikan diri dengan pakaian dalam perkara lahiriah, maka akan mewariskan sifat perkataan dan ucapan yang sesuai dengan mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan. Orang kalau pakai pakaian tentara, meskipun badannya kurus ceking, dia akan jalannya, ya. Ini para ikhwaskan. Orang pakai pakaian tuan guru, pakai ustad, pakai pakaian ustad misalkan. Kalau ada pakaian khusus ustad, saya nggak tahu pakaian khusus ustad apa. Pakai pakaian tuan guru misalkan, dia pakai surban, pakai jubah di luar, kemudian pakai surban di sini, pakai tongkat. Meskipun dia orang yang paling bodoh, jalannya sudah beda, cara memberi salam sudah beda, menoleh beda. Salam. Ya. Kenapa? Karena pakaian memberikan warisan, cara berbicara, cara berlaku akan sama. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani, terutama khususnya ini yang merusak akidah. Dan lihat, menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani haram hukumnya dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Muamalah itu hubungan sosial, jual beli, akad mengakad, pernikahan, ataupun tingkah laku. Tingkah laku seperti makan, minum, berbicara, berpakaian, ya. Ini haram kalau seandainya itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, yang kelima atau yang keenam. As-sadisah la'nuhu iyyahum 'ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka karena perbuatan mereka ini. Ini harus kita pahami baik-baik. Menjadikan kuburan sebagai masjid mendatangkan laknat. Dan laknat salah satu indikasi dosa itu besar. Perbuatan itu adalah dosa besar. Saya ulangi. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu mendatangkan laknat. Laknat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. dan perbuatan yang mendatangkan laknat Allah, itu indikasi perbuatan tersebut adalah dosa besar. Karena seperti Abdullah bin Abbas Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Zahabi rahimahullah, bahwa kullu dhanbin khatamahu Allahu bil'ana aw nar aw adzab aw ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, dengan neraka, dengan siksa, dengan murka, maka dia adalah dosa besar. Di samping nanti ada kriteria-kriteria yang lain daripada dosa-dosa besar. Maka hati-hati para ikhwah dan orang berakal, perhatikan. Saya ini pesan yang saya masih ingat dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahim. Ya, silakan azan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan bahwa saya ingin menyebutkan perkataan Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Saya ingat sekali perkataan beliau itu ketika mengajar kitab Riyadhus Salihin di Masjid Dzunnurain, Masjid Utsman bin Affan di kota Madinah. Beliau menyebutkan waktu itu mengajarkan kepada kita kitab Al-Kabair atau kitab Riyadhus Salihin, antara dua itu, Al-Kabair atau kitab Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan, Al-aqil la yastahinu bil kabira. Orang yang cerdas, dia tidak pernah meremehkan dosa besar. Ini sifat orang cerdas. Ya. Tidak pernah meremehkan dosa besar. Maka ketika kita berhadapan dengan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah mendatangkan laknat Allah dan itu indikasi dosa itu atau perbuatan tersebut adalah dosa besar, maka jangan pernah remehkan dosa ini. Jangan menganggap remeh. Al-aqilu la yastahinu bil kabira. Orang yang berakal, orang yang cerdas, tidak meremehkan dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ingin saya sebutkan juga sebelum kita masuk kepada poin yang ke-7, yaitu bahwa seorang muslim dia harus bangga dengan Islamnya, dengan pakaiannya, dengan akidahnya, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu, dengan akidahnya, saya menyembah hanya kepada Allah semata. Dia harus bangga dengan itu. Dengan ibadahnya, jangan malu-malu beribadah. Jangan malu-malu sholat kalau seandainya dia di tempat yang tidak mendirikan sholat. Jangan malu-malu memperlihatkan saya seorang muslim. Ana muslim. Saya, pakaian saya ini pakaian Islam. Ini keadaan muslim. Bagi laki-laki ataupun perempuan, jangan malu-malu. Saya muslim. Tampakkan itu. Karena lihat, perhatikan baik-baik perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma bataghaina bighairihi adallana Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan hinakan dia. Maka jangan malu-malu menjadi seorang muslim. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, ya. Misalkan celana di atas dua mata kaki, memanjangkan jenggot, mungkin pakai peci kemana. Maka jangan malu, saya muslim. Kenapa? Malu. Ya, malu yang mamduh adalah malu, malu yang dipuji adalah malu yang mendatangkan kepada kebaikan dan mencegah akan kemungkaran. Ini kita memperlihatkan sebagai seorang muslim. Perempuan juga seperti itu, memakai jilbab yang lebar, menutup kaos kaki, tidak mau berjabat tangan, tidak sembarangan berduaan, tidak mau berbicara dengan laki-laki dengan suara yang lembut. Maka ini adalah seorang muslim. Muslimah, ini jati diri seorang muslim. Mengerjakan ibadah sholat di tempat yang mungkin tidak ada orang yang sholat, maka tidak mengapa saya sholat. Kaya muslim, bangga menjadi seorang muslim. Ya, ini harus dilakukan dan agar tidak menjadi kebiasaan kita meremehkan agama kita. Baik, kemudian yang ke-7. Anna muradahu tahdhiruhu iyana an qabrih. Beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau. Nah, itu harus kita ingat. Ketika beberapa hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, beliau mengucapkan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ini beliau ucapkan sebelum meninggal. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Ini kandungannya yang ketujuh. Agar, apa tujuannya? Agar kuburan beliau tidak dijadikan seperti sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu tujuannya. Dan itu maksud kandungan ketujuh. Bahwa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebiasaan kaum Yahudi, Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid agar nanti kalau beliau dikubur tidak dijadikan seperti itu. Dan alhamdulillah beliau berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai berhala. Dan ini merupakan penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kuburan beliau terlihat, ya, kuburan beliau bisa dipandang mata. Maka bagaimana orang akan hulunya terhadap kuburan beliau nantinya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjagaan terhadap kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi berhala. Berhala itu ada dua jenisnya, Pak. Kalau seandainya disebut di dalam surat Ibrahim, Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'bunal asnam. Jauhkan aku wajnubni. Wa baniya an na'budal asnam. Ini yang kita bicarakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma la taj'al qabri, hadis riwayat Imam Ahmad, wathanan. Ini yang kita bicarakan. Asnam jamaknya, ini adalah jamak bentuk banyak. Bentuk tunggalnya sanam. Sanamun. Di sini ada wasanun. Ini semua adalah kata yang menunjukkan kepada berhala. Cuma para ulama menjelaskan bahwa sanam adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Nah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Karena di zaman beliau, Azar, nama bapak beliau, salah satu pembuat patung berhala yang berbentuk makhluk hidup. Maka beliau mengucapkan asnam, sonam. Karena di zaman beliau banyak patung-patung yang berbentuk makhluk hidup. Adapun wasan adalah berhala yang berbentuk bukan makhluk hidup. Seperti rumah dijadikan berhala, batu jadikan berhala, batu peninggalan zaman Majapahit. Ya, kemudian cincin Nabi Sulaiman. Ini percaya aja. Ih, subhanallah. Saya pernah di Masjid Nabawi, ada orang duduk. Kita kalau di Masjid Nabawi ada markas tempat kumpul-kumpul mahasiswa. Biasanya kalau musim haji, jamaah haji pada datang ke situ. Ada orang yang duduk di situ pakai cincin. Kemudian menawarkan cincin. Kata beliau, ini cincin adalah peninggalan zaman Nabi Sulaiman. Siapa yang pakai cincin ini, saya kaya raya. Duit pokoknya kada diminta datang. Lu lihat si Din miskin ni uang ya, Pak. Allah. Ya. Ini adalah penipuan. Ya, jangan mau ditipu dengan manusia-manusia seperti ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekali lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya oleh Allah, yaitu tidak dijadikan kuburan sebagai berhala, wasan. Ingat, berarti dalam bahasa Arab berhala itu ada dua macam, sonam dan wasan. Sonam berhala yang berbentuk makhluk hidup. Wasan adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang ke-8. Penulis mengatakan al-illatu fi adami ibrazi qabrih. Alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau sampai sekarang dan insyaallah taala sampai hari kiamat tidak akan pernah nampak kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti para ikhwah. Jika ceritanya benar, tapi cerita ini dinukilkan di beberapa tempat kadang-kadang di kota Madinah, bahwa orang-orang Rafidhah saking kejinya, mereka membuat lubang dari sebuah rumah, kemudian sampai kepada dari lubang bawah tanah, dan ingin mengambil jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini buruk dan ketahuan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau, yaitu beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka, adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah. Salah satunya adalah agar kuburan beliau tidak terlihat dan sehingga nanti dijadikan tempat ibadah. Sehingga nanti orang mengkhususkan ibadah, lama-lama menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Jangan kuburan Rasulullah, kuburan yang kadang-kadang wahmiyah, samar kuburannya, belum tentu ada orang di dalamnya, itu dijadikan berhala. Apalagi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa tempat ada kuburan anjing dijadikan berhala, dijadikan kuburan keramat. Ada kuburan namanya kuburan minyak wangi. Ternyata tidak ada kuburan di dalamnya. Seorang minyak wangi, penjual minyak wangi, jatuh minyak wanginya, jatuh ke tanah, bau wangi tanahnya, kemudian dijadikan kuburan. Digali tidak ada kuburannya. Ini penipuan umat Islam. Bagaimana kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab yang kedua juga, kenapa beliau dikuburkan tidak di tempat terbuka, tidak di pekuburan begitu, tetapi di kamarnya Aisyah, di tempat tertutup, adalah sebab yang kedua sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu yamut. Tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di mana dia meninggal. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dua sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kuburannya tidak dikuburkan di tempat terbuka. Salah satu sebabnya agar menghindari, agar tidak disembah kuburannya. Yang kedua yaitu agar bahwa setiap nabi yang meninggal dikuburkan di mana beliau meninggal. Baik, yang ke-9. Fi makna ittikhadzuha masajida. Pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti salat di sisi kuburan sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Apa maksudnya? Yang ke-9 ini maksudnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Ini yang dibicarakan pada poin yang ke-9. Ya. Dalam hadis yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan hadis yang terakhir, di halaman 77. Ala fala tattakhidzul qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa maksudnya? Ini yang dikandungkan pada kandungan yang ke-9. Apa pengertiannya menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah? Nah, di sini disebutkan ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan, sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Jadi mengkhususkan sholat di samping kuburan, itu namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Mengkhususkan ibadah di samping kuburan, berzikir, berdoa, itu namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu salah satu pengertiannya. Pengertian yang kedua yang sudah kita sebutkan apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Pengertian yang kedua, mengkhususkan ibadah di pekuburan. Ini sudah kita sebutkan yang pertama. Yang kedua, menjadikan atau membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Yang ketiga, yaitu sholat menghadap atau di sekitar kuburan. Saya gambar ya. Kalau seandainya ada masjid, ada masjid, kemudian di sini kiblat, ya, ini mihrab, di sini kuburan, maka jika antara dinding masjid tidak ada pembatas kecuali cuma dindingnya dan tanahnya masih satu tanah, maka haram sholat di sini. Karena ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, fala tusallu ilal qubur wala tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Sholat menghadap kuburan itu sama dengan seperti ini, meskipun di dalam masjid, apalagi kalau kuburannya di dalam masjid. Hah? Apalagi kalau kuburannya apa? Di dalam masjid. Selama ini masih dalam satu tanah, maka haram sholat di dalamnya. Ya, hukum sholat di dalam masjid ini haram. Siapa pelakunya dosa. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sholat di dalamnya adalah batal, tidak sah. Berarti harus ngulang. Ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya di sini haram, tetapi kalau sholat juga maka sholatnya sahih. Ya, terjadi perbedaan. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ini, karena an-nahyu yaqtadhi at-tahrim, pelarangan mengkonsekuensikan keharaman, wat tahrim yaqtadhi al-fasad, dan keharaman mengkonsekuensikan kepada kerusakan ibadah tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah nikah kecuali dengan wali bagi perempuannya. Laki-laki enggak usah pakai wali. Ya. Laki-laki jentel datang sendiri. Biar keluarga bebinian orang tuanya. Mana kada datang-datang? Adangi ulun madangi abah, kada usah. Ya, tidak usah nunggu abah dari Panajam, kada usah. Langsung datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya terjadi di sini kuburan, kemudian ada dinding memisahkan tanah kuburan dengan tanah masjid, maka baru sah sholatnya. Baru sah. Kalau hanya sebatas dinding masjid, maka tidak sah. Kenapa? Karena illatnya apa? masih satu tanah. Nih para ikhwah. Taib, Ustaz, bukan di sisi kiblat, di sini ujung. Sebutin enggak pulang? Maka bagaimana? Tetap satu tanah enggak? Kalau satu pagar, satu tanah, ya, maka haram sholat di dalamnya. Ya, Ustaz yang dikubur ini, yang membangun masjid semalam tuh, si din bawa siat, apalagi tambah lagi kesulitannya, haram tetap. Ya ini para ikhwan dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, penulis mengatakan, jadi ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid ada 3. Pertama, mengkhususkan ibadah di pekuburan meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Ya, yang kedua apa? Membangun masjid di atas kuburan. Yang ketiga apa? Sholat menghadapnya atau sholat di sekitarnya. Wallahu a'lam. Baik, yang ke-10. Al-Ashirah. Annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alaihi sa'ah fa dhikru adh-dhari'ati ila asy-syirki qabla wuqu'ihi ma'a qabla wuqu'i ma khatimatihi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan, nah ini yang saya sebutkan tadi ya, coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi, di samping bahwa syirik adalah akhir keadaan dunia. Apa maksudnya? Lihat hadis, kalau ingin faham, lihat hadis yang ke-78, hadis terakhir. Siapa yang masih belum punya buku? Sudah semua? Ibu-ibu sudah? Baik. Ya, lihat hadis di halaman 78, hadis yang terakhir. Kalau ingin memahami poin ke-10 ini, saya bacakan hadisnya. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidzuna al-qubura masajida. Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia ialah orang yang masih hidup. Kalau sejelek itu rupa ya, lebih condong kepada rupa, maka saya artikan dengan seburuk-buruk manusia. Termasuk seburuk-buruk manusia ialah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Satu, seburuk-buruk manusia kalau kiamat terjadi dia masih hidup. Saat kiamat dibangkitkan dia hidup. Itu seburuk-buruk manusia. Yang kedua, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Penulis mengatakan poin ke-10 kandungannya adalah Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat masjid, sebagai ibadah, ini bisa bersarana kepada kesyirikan. Maka begitu pula orang yang ketika dibangkitkan kiamat, mereka masih hidup, mereka kenapa dianggap seburuk-buruknya? Karena mereka inilah orang-orang musyrik. Nah, di situ letak kesamaannya. Paham maksudnya? Coba kita baca. Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik. Itu dia. Artinya, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah jalan menuju syirikan. Begitu pula orang yang ketika dibangkitkan hari kiamat dia masih hidup, mereka lah orang-orang musyrik. Di situ letak kesamaannya. Paham, Mbak? Baik. Kemudian, sebelum terjadi, di samping bahwa syirik adalah akhir keadaan dunia. Nah, ini perlu diingat baik-baik. Kenapa dibangkitkan hari kiamat? Allah murka saat itu. Salah satu kemurkaan yang terjadi adalah karena kesyirikan merajalela. Ya, karena kesyirikan merajalela. Orang menyatakan dirinya beriman tapi mensyirikkan Allah. Makanya Allah murka pada saat itu, dibangkitkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu. Makanya di akhir di riwayat Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun?" Mana orang yang congkak? Mana orang yang sombong dengan mensyirikkan aku, menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala andad? Allah sangat murka pada saat itu. Maka para ikhwah, saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga bapak ibu saudara saudari, apapun masalah yang kita hadapi, ekonomi, keluarga, pendidikan, apapun, jangan pernah berpaling dengan melakukan kesyirikan. Ya, pasti tidak akan pernah selesai dengan bagus jika dibantu dengan kesyirikan. Ya, apapun, sakit, penyakit. Ketika seorang punya penyakit, maka jangan pernah berpaling dari Allah dan akhirnya melakukan kesyirikan. Karena tidaklah orang berpaling dari Allah kecuali mendapatkan kerugian dunia akhir. Ini bukti nyata para ikhwah sekalian, bahwa kesyirikan mendatangkan murka Allah. Ingat baik-baik, kesyirikan mendatangkan murka Allah dunia akhirat, bukan malah mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan murka Allah. Maka jangan pernah berpaling dari kesyirik, dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, musibah di dalam masalah harta, musibah dalam masalah keluarga, musibah dalam masalah agama, jangan pernah berpaling dari Allah. Tetap teguh. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin ar-raddu 'ala at-ta'ifatain allataini huma asyarru ahli al-bid'ah bal akhrajahum ba'dhu ahli al-'ilm min ath-thintaini was-sab'ina firqatan wa hum ar-rafidatu wal-jahmiyatu wa bisababi ar-rafidah hadatha asy-syirku wa'ibadatil qubur wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid." Artinya, khutbah yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu 5 hari sebelum beliau wafat. Apa khutbahnya? Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, beliau berlepas diri dari semua yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan beliau melarang untuk jadikan kuburan sebagai masjid. Ini khutbah beliau 5 hari sebelum meninggal. Nah, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling buruk. Jadi ini, perhatikan ya, khutbah itu bantahan kepada dua kelompok ahli bid'ah yang paling buruk. Ahli bid'ah apa artinya? Pelaku perbuatan yang mengada-ngada. Pelaku perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Itu bid'ah. Bid'ah itu tidak berkaitan dengan perkara dunia. Seperti alat transportasi, alat komunikasi, pakaian. Itu gak berkaitan dengan alat, dengan dunia. Bid'ah berkaitan dengan agama. Ada orang kadang-kadang dikatakan semuanya bid'ah, sudah naik onta aja pian sana. Kenapa onta di onta hitamkan? Ya, tidak ada urusannya bid'ah dengan alat transportasi, alat komunikasi, nggak ada. Maka lihat di sini, ya, khutbah Rasulullah di halaman 77 itu, ya, adalah bantahan untuk dua kelompok bid'ah yang mereka ini seburuk-buruk kelompok bid'ah. Ya, mereka ini adalah seburuk-buruk kelompok bid'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan di sini, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dalam umat Islam. Dua kelompok ini di luar dari 72 tersebut. Saya harus menjelaskan ini. Lihat. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu al-Yahud ala thintai wa sab'ina firqah." Kaum Yahudi akan terpecah menjadi 72 golongan. 71. Kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Ummatku, wasataftariqu ummati, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya neraka. Kecuali satu. Ya. Kecuali satu dari 73 ini. Dan mereka adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Makanya satu ini disebut dengan al-firqotun najiyah, yaitu kelompok yang selamat dari neraka. Jadi kalau ada bapak mendengar al-firqotun najiyah, kelompok yang selamat, berarti kembali kepada hadis ini. Kelompok yang selamat, ya, baik. Disebutkan tadi kita baca bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhotbah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah, hadis ini bantahan kepada dua kelompok. Apa dua kelompok tersebut? Kaum Rafidhah dan Jahmiyah. Dan Jahmiyah. Ini dua kelompok bid'ah paling sesat, paling buruk. Rafidhah dan Jahmiyah, dua kelompok paling buruk. Bantahan untuk dua kelompok ini dalam hadis. Halaman berapa itu? Halaman berapa, Mas? 77. Lihat. Ya, 77. Bantahan kepada dua kelompok ini ada pada halaman 77. Taib. Nah, dua kelompok ini menurut sebagian ulama tidak masuk ke dalam 73. Apa maksudnya tidak masuk? Berarti bukan? Karena 73 ini Islam. Ya. Ini Islam, cuma dia ada penyimpangan-penyimpangan. Tidak murni mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya dia masuk neraka. Kalau ada keimanan, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ini, Rafidhah dan Jahmiyah tidak masuk ke dalam apa? 73 ini. Paham nih sampai sini? Berarti mereka bukan apa? Bukan Islam. Nah, sekarang kita ingin bahas ini. Kaum Rafidhah dan Jahmiyah. Tapi sudah jam 8. Gimana? Teruskan atau enggak? Perhatikan baik-baik. Saya akan bahas kaum Rafidhah yang pertama sebelum Jahmiyah. Rafidhah diambilkan dari kata pelaku, Rafadhah. Rafidhah diambilkan dari kata pelaku, Rafadhah. Rafadhah artinya menolak atau menganggap jauh. Menolak atau menganggap jauh. Kenapa kaum ini disebut sebagai kaum Rafidhah? Karena mereka menolak pendapatnya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti Zaid ini apanya Ali? Hah? Lihat, Ali bin Abi Thalib mempunyai anak namanya siapa? Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain mempunyai anak namanya Ali. Ali mempunyai anak namanya Zaid. Zaid ini apanya Ali? Cicit. Zaid ini apanya Husain? Cucu. Zaid ini apanya Ali? Anak. Paham sampai sini? Berarti beliau ini adalah Ahlul Bait. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimahumullahu taala. Baik. Zaid bin Ali ini ditanya, "Mada taqulu fi Abi Bakrin wa Umar?" Wahai Zaid, apa yang engkau pendapati tentang Abu Bakar dan Umar? Artinya ini, pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar apa? Kok ditanya? Iya, di zaman dahulu salah satu pembeda antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah adalah pendapat mereka tentang Abu Bakar dan Umar. Orang ahlu bid'ah mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah mendapatkan siksa, bahkan lebih siksa, lebih berat siksanya di akhirat di neraka dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafiqin, ketuanya orang munafik. Abu Bakar dan Umar lebih berat siksanya. Ini menurut orang-orang Rafidhah. Nah, mereka bertanya kepada cicitnya Ali. Berarti apanya Rasulullah ini? Cicitnya Rasulullah. Ya. Mungkin ya, pokoknya di bawah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bertanya kepada Zaid ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Maka jawaban Zaid sangat mencengangkan mereka. Mereka Zaid mengatakan, "Huma wazira jaddi." Artinya, mereka berdua adalah khalifah dari kakekku. Kakekku yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti pemuliaan terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan perlu diingat bahwa baik Ali, Husain, Hasan, mereka semuanya membaiat Abu Bakar dan Umar. Jadi bohong cerita kalau seandainya ada diriwayatkan bahwa kaum Rafidhah menceritakan bahwa keluarga Nabi memboikot atau tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar dan Umar. Mustahil itu terjadi. Kalau itu ada, maka sudah ada riwayat sahihnya. Bukti nyata bahwasanya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar bahwa beliau ikut peperangan Yamamah, memerangi seorang yang mengaku Tuhan, yang di situ ada Rahmanul Yamamah, Musailamatul Kadzab. Itu salah satu panglimanya Ali bin Abi Thalib. Pemimpinnya pada saat itu siapa? Abu Bakar, khalifahnya Abu Bakar. Mustahil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau tidak berbaiat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Zaid bin Ali mengatakan, "Huma wazira jaddi." Mereka adalah berdua khalifah kakekku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengagungkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka orang-orang Rafidhah meninggalkan Zaid bin Ali, menolak pendapat Zaid bin Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Lalu apa yang terjadi? Maka akhirnya mereka dinamai dengan Rafidhah karena menolak pendapatnya siapa? Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Baik. Kalau kita ingin tilik sejarah, kaum Rafidhah ini pencetusnya seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Siapa dia? Abdullah bin Saba. Dan Abdullah bin Saba ini benar adanya, tidak fiktif. Ya, sebagian kaum Rafidhah mengatakan, wah itu dusta, kami bukan dari pencetusnya dari kaum Yahudi, enggak. Mereka kita katakan, maka Abdullah bin Saba adalah seorang yang bukan fiktif, manusia. Dia berasal dari Son'a. Son'a di mana? Yaman. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abdullah bin Saba. Dia berpura-pura masuk dalam agama Islam, kemudian membawa ajaran-ajaran yang merusak agama Islam. Coba perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang Abdullah bin Saba. Disebutkan di dalam kitab Tarikh At-Tabari. Kana Abdullah ibnu Saba Yahudiyan min Sana'a. Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi dari Sana'a. Kemudian Ibnu Asakir dalam kitabnya juga Tarikh Abdullah bin Saba alladhi tunsabu ilaihi Saba'iyah wa huwa minal ghulatir Rafidhah asluhu minal Yaman. Abdullah bin Saba adalah yang dinisbatkan kepadanya kelompok Saba'iyah, dan dia adalah pencetus orang-orang yang fanatik di dalam kelompok Rafidhah. Asalnya dari Yaman. Asalnya dari Yaman. Baik. Dan dia masuk Islam untuk membuat makar di tengah kaum muslim dari dalam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaum Rafidhah yang mereka itu seburuk-buruk kelompok Islam. Ya, seburuk-buruk kelompok Islam. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kesalahan Abdullah bin Saba adalah sikap mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sampai-sampai dia mengatakan, "Antallah haqqan, wahai Ali, engkaulah Allah yang sebenarnya." Dan itu yang dilakukan oleh kaum Rafidah di zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak sama dengan Tuhan mereka. Nabi yang kita jadikan panutan tidak sama dengan nabi mereka. Loh, agama apa? Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang mengira, lihat. Perhatikan. Ketika kita mengadakan kajian di Masjid Hasanuddin Majdi, maka beberapa media online yang ada di Banjarmasin ini mengatakan bahwa Banjarmasin kemasukan kaum takfiri, suka mengkafirkan umat Islam, menuduh kita. Maka jawabannya mudah. Orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Jangan manusia biasa. Para sahabat dikafirkan oleh mereka. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat Nabi kafir kecuali cuma 6 orang. Mengkafirkan kaum muslim lebih rendah dibandingkan mengkafirkan para sahabat. Mereka asli takfir. Mereka adalah pelaku pengkafiran kaum muslim. Maka para ikhwah, jangan tertipu dengan slogan-slogan cinta ahlul bait, cinta ahlul bait. Ini penipu. Ya? Penipu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal mereka di sini Abdullah bin Saba yang membuat apa? Kelompok akhirnya menjadi kaum Rafidhah. Yang mereka itu ghulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun membuat parit, kemudian dimasukkan orang tersebut, kemudian dibakar dengan kayu bakar. Ya, meskipun sebagian sahabat menolaknya karena tidaklah yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api. Itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abdullah bin Saba kabur dan dia pergi ke Mesir, kemudian menyebarkan dakwahnya di sana. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelompok ini kaum Rafidhah, syiar mereka yang paling jelas adalah dua: kemunafikan dan sikap ghulu. Garis bawah itu baik-baik. Syiar kaum Rafidhah yang paling jelas dua: kemunafikan dan ghulu. Ya, kemunafikan bermuka dua. Apa yang dikatakan tidak seperti yang diucapkan dalam hati, tidak seperti yang terbesit dalam hati. Dan ghulu adalah sikap berlebih-lebihan. Salah satu bentuk sikap berlebih-lebihan mereka adalah mereka meyakini ada 12 imam. Yang imam itu maksum dari kesalahan. Imam itu bahkan lebih hebat dari para rasul. Imam itu bisa yudirul kaun, bisa mengatur alam semesta. Ya. Ini ulu terhadap imam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya imam mereka itu sampai kepada derajat yang tidak sampai nabi dan malaikat ke sana. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana diterima Islamnya seperti ini? Makanya lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan, "Innahum ashaddun nasi dararan 'ala al-Islam." Mereka adalah makhluk yang paling berbahaya atas Islam. "Wa annahum hajarul masajid wa ammarul masahid." Dan mereka menjauhkan manusia dari masjid dan memakmurkan kuburan-kuburan. Itu yang terjadi pada mereka. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis condong kepada masalah ini. Rangkuman yang ke-11 atau kandungan ke-11 ini, bahwa khutbah Rasulullah SAW membantah dua kaum paling sesat dalam Islam. Dua kaum paling terburuk dalam Islam. Kaum Rafidhah yang pertama dan yang kedua kaum Jahmiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja di negara-negara mereka bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Rafidhah mereka itu mengagungkan kubur lebih daripada masjid. Kuburan lebih menarik, lebih indah, lebih mewah dari masjid. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita seperti orang-orang Rafidhah. Kadang-kadang masjid sekedarnya, masjid kotor, bau, tapi kuburan mewah, ber-AC, ya, karpetnya tebal. Kalau masuk kuburan yang dianggap keramat, itu masuknya sambil nunduk jalan. Kalau keluar, keluarnya dengan jalan mundur. Sampai di depan pintu pekuburan, memberikan salam. Di masjid gak pernah. Masuk masjid asal duduk, gak pernah tahiyatul masjid. Rumah Allah ya akhi. Lihat Rasulullah SAW dengan hadis yang begitu jelas, sejelas matahari siang bolong. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Daerah yang paling dicintai oleh Allah, masjid-masjidnya, bukan kuburan-kuburannya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berpendapat, kaum Rafidah berpendapat, Aisyah tukang zina radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan siapa yang berpendapat seperti ini kafir, karena menyelisihi Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Mereka terlepas dari semua tuduhan. Aisyah radhiyallahu anha, dan mustahil Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki istri dunia akhirat, seorang wanita tercela, mustahil. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mustahil? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam orang baik, masa memiliki makhluk apa istri-istri yang buruk? Ini mustahil. Mustahil Rasulullah SAW membiarkan wanita buruk di samping beliau, bahkan menjadi istri beliau dunia akhirat. Makanya keluar firman Allah yang berbunyi, "At-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat." Artinya, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Ada pertanyaan, "Ustaz, saya ngaji, saya menjadi istri yang salihah. Tapi suami saya enggak sholat, suami saya maksiat, berarti saya ini wanita buruk dong Ustaz, berdasarkan ayat. Paham pertanyaannya? Ingin jawabannya? Kalau ada yang bertanya saya jawab. Baik, cukup waktunya karena saya tidak mau terlalu malam. Masalah Jahmiyah panjang, saya akan jelaskan minggu depan. Kalau kita masih hidup diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Fadal. Satu. Ya, mana? Mana yang bertanya? Kanan, kiri? Kanan saya dulu. Ya, Pak siapa? Silakan, silakan yang sudah pegang silakan. Mas Daeng. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Waalaikumsalam. Lama Mas Daeng enggak bertanya ini. Nah. Yang pertama tadi kan seburuk-buruk manusia ketika masih hidup di hari kiamat. Antara lain karena mereka ini menyaksikan huru-hara di hari kiamat. Jadi sesial-sial manusia. Apakah yang sudah meninggal Ustaz, apakah yang sudah meninggal tidak menyaksikan huru-hara hari kiamat seperti gunung berterbangan, seperti bulu ayam dan sebagainya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai sekarat Rasulullah. Jadi kami membaca di riwayat hidup Rasulullah tulisan Muhammad Husin Haikal. Kami pernah tanyakan juga ini tapi belum dijawab sama Ustadz yang lain. Begini, jadi penyakit Rasulullah yang parah, panas sampai pingsan itu beberapa hari, antara lain tadi 5 hari, beberapa hari Rasulullah sebelum meninggal. Jadi waktu itu berkumpul seluruh sahabat, bahkan pasukan yang menyerbu ke Romawi tidak jadi. Tetapi sekitar 2 hari. Jadi hadis yang disebutkan tadi sebenarnya tidak bertentangan sama sekali. Kenapa? Karena dua hari Rasulullah menjelang meninggal, sekitar 2 hari itu beliau segar bugar. Bahkan para sahabat kembali beraktivitas dan pasukan yang dipimpin Usama berangkat. Bahkan jadi cuma semakin lemah. Bahkan sahabat ketika salat pernah hampir bubar salat ketika Rasulullah membuka gorden. Bahkan beliau sempat salat. Bahkan ketika meninggal hanya Aisyah, karena semua sahabat kembali beraktivitas karena mengira Rasulullah sudah sehat. Jadi hadis tadi, jadi hanya menjelang sakarat di situ Rasulullah sakit berlebihan, tapi begitu menjelang dicabut nyawa beliau di situ beliau dalam keadaan seperti segar bugar, jadi dalam keadaan seperti hadis dicabut nyawa dari adonan tadi atau teko jadi itu aja tuh mohon penjelasan. Jadi kami hadis ini menurut buku itu kan hadis yang sahih, mohon penjelasan Ustaz. Iya, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan kedua, bapak-bapak paham enggak? Baik. Pertanyaan pertama tentang karena orang keduanya mukadimahnya banyak banget. Hah? Orang yang meninggal apa menyaksikan? Nah, orang yang kita sebut, beliau bertanya tentang hadis tadi bahwa inna syirarin nas indallah yaumal qiyamah man taqumus sah wa hum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia tatkala hari kiamat adalah orang yang dibangkitkan hari kiamat dan dia mereka masih hidup. Pertanyaan beliau adalah apakah orang yang sudah meninggal melihat huru-hara hari kiamat? Maka jawabannya tidak. Karena huru-hara terjadi, huru-hara yang dimaksud adalah seperti matahari terbit dari barat, kemudian ada kabut atau asap hitam, kemudian gunung-gunung berterbangan, kemudian bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit. Ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal, karena waktu itu belum dibangkitkan, belum hari kebangkitan. Itu adalah dibangkitkan hari kiamat. Adapun hari kebangkitan setelah semua manusia mati. Jadi yang merasakan itu adalah orang-orang yang masih hidup. Lihat firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah goncangan yang sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at. Kamu melihat pada hari itu goncangannya, setiap wanita yang menyusui dia lupa dengan anak susuannya. Oh, berarti waktu itu masih hidup manusia, belum hari kebangkitan. Jadi maksud hadis bahwasanya manusia terburuk, paling buruk adalah ketika dibangkitkan hari kiamat, mereka yang meninggal tidak merasakan itu. Yang saya heran dari pertanyaan antum, memang kalau kita tahu yang meninggal tidak merasakan, apa di balik itu? Oh, peneliti. Ya, seperti itu. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, artinya pertanyaan tersebut hanya sebatas pengetahuan yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Tapi kita meyakini bahwa seburuk-buruk manusia, ini yang paling penting, seburuk-buruk manusia adalah ketika dibangkitkan kiamat mereka hidup. Itu yang paling buruk. Adapun orang mati, merasakan enggak kebangkitan hari kiamat? Maka enggak ada pertanyaan, tidak ada sesuatu yang bisa ditarik kesimpulan darinya atau menambah keimanan darinya. Menyaksikan maksudnya, Ustaz. Iya. Kalaupun kita katakan menyaksikan, apa emang kenapa? Emang kenapa kalau menyaksikan? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yaitu tentang hadis yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau merasakan rasa sakit keras. Ya. Kemudian setelah itu 2 hari menjadi sehat dan meninggal dalam keadaan sehat. Ini cerita tujuannya apa yang beliau ceritakan tadi? Adalah mengalihkan atau bagaimana mengkoneksikan hadis-hadis tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan meninggal, tetap dalam keadaan nyaman. Itu tujuannya, paham? Ya, makanya mereka katakan yang sakit keras itu pas 5 hari sebelum meninggal. Adapun 2 hari sebelum meninggal beliau nyaman meninggalnya. Ya, paham? Bahkan beliau ingin sholat. Ya, karena merasa apa? Sehat. Tujuannya mengatur alur cerita seperti ini apa? Agar tetap mengatakan kewafatan atau kematian Rasulullah dalam keadaan nyaman. Paham sampai sini? Maka jawabannya tidak, dibantah oleh Aisyah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah iri dengan seseorang yang mudah meninggalnya, mudah sekaratnya, setelah aku, apa yang aku lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya. Satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah kita jawab bahwa cara menggabungkannya mudah. Para nabi adalah orang-orang yang diuji imannya berat, dengan ujian yang paling berat. Maka tidak usah kita pakai, kata orang Arab, pakai sawalif, mutar sana, mutar sini, enggak usah. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan yang bantahan ketiga, beliau, bukankah beliau mengatakan inna lil mauti sakarat? Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Itu berarti tatkala sebelum meninggal. Mau enggak sekarat 5 hari sebelum meninggal? Enggak, yang namanya sekarat itu kapan? Sebelum meninggal. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kata sekarat di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran juga dengan kata ghamarat. Fi ghamaratil maut. Ya, itu salah satu dari sinonimnya sekarat. Dan itu semuanya menunjukkan kepada syiddah, berat, sulit, tatkala dicabut nyawa. Dan ini tidak mengurangi kedudukan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa, oh kalau begitu sama dengan orang kafir meninggalnya, sakit juga, maka kita katakan tidak. Beliau diuji untuk meninggikan derajat beliau. Sedangkan orang kafir disakiti tatkala dicabut nyawanya karena dosanya. Beda dua hal. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW meninggal dunia di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apakah setelah itu Aisyah radhiyallahu anha tetap tinggal di rumahnya seatap dengan kuburan Rasulullah SAW? Iya, betul. Bahkan diceritakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika beliau dikuburkan di kamarku, maka aku mengganti baju sebagaimana biasa. Tapi ketika Abu Bakar dikuburkan, aku pun mengganti baju sebagaimana biasa, karena itu bapakku. Haja zauji wa abi. Ini adalah bapakku dan suamiku. Tapi ketika dikubur Umar, maka beliau menutup dirinya. Menunjukkan Aisyah pun tinggal di situ. Lalu pertanyaan di balik ini apa? Hah? Maka sholatnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu yang Aisyah tidak bisa beliau mengelak dari situ. Bahwasanya beliau akan tetap sholat di kamar beliau dan bukan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh Aisyah, karena al-anbiya tudfanuna haitsu matu, para nabi dikuburkan dimanapun mereka meninggal. Wallahu a'lam. Apakah suami yang kerap melakukan maksiat merupakan cerminan bagi bagaimana sebenarnya istri, walaupun istri sudah sering menasihatinya? Bukankah wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik dan wanita yang keji untuk laki-laki yang keji? Ditanya juga ini. Bagaimana jawabannya? Mudah. Jawabannya ada dua. Yang pertama, ayatnya gimana, Mas? Saya takut salah. Ayat berapa, Ayanda? Hah? An-Nur? Ayat 2 dan 3. Al-khabithat lil-khabithin wal-tayyibat lil-tayyibin. Sebentar ya. Ya. Surah An-Nur ayat 26. An-Nur ayat 26. Lihat. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Lihat baik-baik. Wanita-wanita yang buruk, atau kalau kita terjemahkan ya, anggaplah wanita-wanita yang buruk ya. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang buruk. Dan laki-laki yang wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Dan wanita-wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Dan lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ulaika mubarra'un mimma yaqulun. Mereka terlepas dari apa yang dituduhkan. Lahum maghfirah wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Taib. Maksud perempuan ini bertanya kepada kita bahwa saya sering beribadah, taat kepada Allah, mengikuti kajian ya, tetapi kok dapat suami yang buruk. Suami tidak sholat, suami minum khamr, berjudi, berzina. Apakah saya termasuk wanita yang buruk? Apakah suami cerminan daripada istri, apa? Istri cermin, suami cerminan dari istrinya? Maka jawabannya, maksud ayat surat An-Nur ayat 26 adalah ketika Allah berfirman al-khabithat lil-khabithin, wanita-wanita buruk adalah untuk laki-laki yang buruk. Maksudnya bukan wanitanya, tetapi ucapan-ucapan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Bukan manusianya, tetapi apa? Ucapan, ucapan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Apa maksudnya? Orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha, tuduhan. Menuduh Aisyah berbuat zina, seleweng dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anha. Maka ucapan ini ya cocok kepada laki-laki yang buruk. Paham maksudnya? Ucapan yang buruk ini cocok kepada laki-laki yang buruk. Padahal lakinya Aisyah siapa? Rasulullah. Maka tidak pantas. Paham sekarang masalahnya? Ya. Taib. Wal khabithunil khabithat. Dan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau tadi ucapan. Perbuatan-perbuatan buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Jadi bukan laki-lakinya tapi perbuatannya. Perbuatan buruk, zina untuk perempuan yang buruk. Nah itu dia. Nah, itu tafsiran disebutkan oleh para ulama tafsir diantaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkam, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi sudah terbantahkan kalau begitu, Bu, pertanyaannya. Ya, bahwa bukan berarti suami cerminan istrinya, enggak. Tetapi suami yang buruk adalah dia cocoknya dengan ucapan-ucapan buruk, perbuatan-perbuatan buruk. Suami ini buruk, ya, cocoknya untuk mendapatkan ucapan tuduhan yang buruk, perkataan yang buruk. Cocok seperti itu. Bukan berarti ketika suaminya buruk perangainya, buruk akhlaknya, buruk pribadinya, ya, kemudian dia mendapatkan istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah, istri yang takut kepada suami, taat kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kok bisa ayatnya kepada seperti itu? Tidak. Bukan suami yang baik untuk istri yang baik, bukan itu maksudnya. Tetapi perkataan yang buruk untuk siapa? Suami yang buruk. Perbuatan yang buruk untuk siapa? Istri yang buruk. Begitu maksudnya. Jadi tenang saja, Ibu. Kalau seandainya suaminya melakukan keburukan, akhlak yang buruk, ya, misalkan tidak sholat, kemudian berkaitan dengan akidah, akhlak akidah buruk seperti main syirik, jimat, dukun, akidah buruk. Ibadah buruk bagaimana? Tidak sholat, tidak puasa, ya. Akhlak buruk bagaimana? KDRT, tidak menafkahi, ya, berzina, minum khamr, berjudi, bunuh, ini akhlak buruk, ya. Maka yang seperti ini seorang perempuan jangan mengira bahwasanya kalau dia soleh berarti saya wanita buruk, Ustaz, karena suami saya buruk. Enggak. Yang dimaksud buruk di sini apa? Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan yang buruk cocok untuk suami yang buruk. Begitu jawabannya. Paham enggak? Wallahu a'lam. Berikut gambar musala di sekitar rumah saya yang berdekatan dengan alkah kuburan. Gambar sidin. Apakah gambar di atas termasuk yang dilarang atau dibolehkan saja sholat di musala tersebut? Sama gambarnya dengan gambar yang saya gambar tadi, ya. Sama gambarnya dengan gambar yang saya gambar tadi. Kalau seandainya, ya, di arah kiblat tersebut jarak antara dinding masjid dengan kuburan tidak ada pembatas, artinya masih satu tanah, maka haram sholat di musola tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada tanggal saya atas nama yayasan panitia tetap daurah Yayasan Al-Umm Banjarmasin, dan mohon minta izin kepada bapak-bapak yayasan untuk mengumumkan bahwa ini, karena diminta oleh panitia tetap daurah untuk mengumumkan bahwa tanggal 21-22 kalau tidak salah ada kajian tablik akbar dengan 3 ustadz. Yang pertama ustaz saya, Ustaz Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Kemudian yang kedua Ustaz Khalid Syamhudi, kemudian yang ketiga Ustadz Aminur Baih. Mereka ini akan mengisi di masjid kita, di Masjid Imam Syafi'i, dan pengumumannya nanti insya Allah akan tersebar di tengah bapak jamaah sekalian, bapak ibu saudara saudara sekalian. Dan kegiatan ini akan mendatangkan tamu-tamu besar, tamu-tamu banyak dari luar daerah. Maka siapa yang ingin mendonasikan dananya untuk kegiatan ini, maka dipersilahkan. Dan insya Allah penggalangan dana bisa nanti diumumkan habis sholat langsung oleh panitia tetap daurah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia adalah pelaku, seperti dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka siapa yang memfasilitasi untuk sebuah kegiatan ibadah, terutama menuntut ilmu, maka ini termasuk daripada amal ibadah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Mana? Yang sudah megang mic mana? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Ustaz, pertanyaannya titipan aja. Pertanyaan pian enggak ada apa-apa juga. Ini pakai kilat patas tadi kayaknya. Pertama, ada seorang ikhwan tuh rumahnya jauh, cukup jauh dengan Masjid Sunnah. Tetapi dia berdekatan dengan masjid yang mana masjid itu ada kuburan. Apakah dia dibenarkan untuk sholat di rumah aja? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf sebenarnya tadi saudara kita Salman Hafizullah, semoga Allah menjaga beliau, tadi ada mengangkat beliau nama Muhammad Husin Haikal di dalam membaca, beliau membaca di dalam kitab riwayat riwayat Nabi ya. Afwan kalau saya salah, kebetulan saya sudah membaca buku itu dan saya sudah bakar bukunya karena bukunya itu adalah penerbitnya Lentera. Lentera disinyalir para ustadz kita dan para ulama itu adalah penerbit-penerbit yang disinyalir adalah dari orang-orang Syiah. Terima kasih. Iya. Yang pertama tentang sholat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika tidak ada masjid yang tidak ada kuburannya, maka tetap tidak boleh sholat di dalamnya. Karena mendahulukan larangan lebih utama dibandingkan mengerjakan sebuah keutamaan, yaitu sholat di masjid. Dan terbukti tidak ada masjid yang, misalkan di daerahnya tidak ada masjid yang tidak ada kuburannya, maka dia boleh sholat di tempat lain, baik di rumah ataupun di masjid yang lain. Wallahu'alam. Nah, untuk masalah yang disebutkan oleh Mas Salman, maka sudah saya jawab. Nah, silakan. Pak Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini permintaan istri saya, Pak Ustadz. Siap. Pengen penjelasan apa yang dilakukan sebelum orang meninggal diberangkatkan ke kuburan, amalan apa gitu? Yang amalan selama ini apa? Kan membaca Al-Qur'an gitu. Amalan apa yang dilakukan sebelum orang meninggal diberangkatkan ke kuburan? Diberangkatkan ke kuburan. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik untuk penyelenggaraan jenazah. Alhamdulillah Islam itu agama yang jelas, yang rinci, sempurna. Maka tidaklah kita susah-susah untuk mencari hal-hal yang bisa kita kerjakan tatkala melakukan perihal-perihal dalam agama, termasuk di dalamnya penyelenggaraan jenazah. Maka saya akan runut sedikit ringkas untuk penyelenggaraan jenazah. Ketika seorang meninggal, maka dianjurkan untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati hadhihi. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibah aku ini. Wa khlif li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik darinya. Ini doa tatkala kita mendapati seorang yang meninggal dari keluarga kita. Dan itu salah satu amalan yang sangat utama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu kita mendoakan Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wa khlifli khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kemudian setelah itu, jika matanya terbelalak mayat tersebut, maka itu tidak menunjukkan bahwa si mayat meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, beliau mengatakan, "Innal mayyita idza qabida tabi'ahul basar. Innar ruha idza qabida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh jika ditarik maka akan diikuti oleh mata, dan malaikat maut mencabut ruhnya dari arah kepala. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih, dari arah kepala dicabut, kemudian karena saking kerasnya pencabutan tersebut maka diikuti oleh mata. Kalau matanya terbelalak maka bukan tanda su'ul khatimah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, dan boleh untuk ditutup matanya. Ya, makanya kalau di rumah sakit kadang-kadang diikat, ya, mulutnya mungkin nganga diikat, matanya mungkin terbelalak ditutup, ya. Ini salah satu yang bisa dikerjakan, yaitu menutup mata apabila terbelalak dan menutup mulutnya apabila menganga. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses pemandian. Ya, proses pemandian. Dan pemandian sebagaimana seseorang mandi wajib, dimulai dengan wudu kemudian dimandikan sebagaimana seseorang mandi wajib. Kemudian setelah itu dikafani. Tiga kain kafan untuk laki-laki dan boleh 5 kain kafan untuk perempuan. Dengan 3 ikatan atau 5 ikatan. Ikatan 3 seperti di kepala, di tengah badan, di kaki. Ikatan 5 berarti ditambahi dengan di dada dan di paha. Kemudian setelah itu dibawa ke pekuburan. Kemudian ketika dibawa ke pekuburan maka dimasukkan ke dalam kubur dari arah kaki. Dari arah kaki, kepalanya dulu dari arah kaki dengan mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Kemudian setelah itu kalau perempuan disolatkan dulu ya. Salah saya. Setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Dan salah satu amalan tatkala seseorang meninggal yang paling utama adalah disolatkan. Bahkan di sana hadis-hadis sahih bahwa apabila yang mensolatkan itu adalah lebih dari 40 maka dia akan mendapatkan kebaikan dan syafaat. Maka ini amalan, dan itu tergantung amalan seseorang. Ya, amalan seseorang. Bahwasanya dia bisa mendapatkan syafaat ketika yang mensolatinya adalah lebih daripada 40 orang. Dan ucapan 40 itu tidak mesti harus begitu. Artinya kalau seandainya ada jenazah yang tidak disolatkan selama 40 maka tidak sah sholat jenazah. Tidak. Sebanyak 40 orang tidak sah sholat jenazah. Tidak. Tetapi itu adalah sebuah angka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keutamaan. Baik. Kemudian setelah disolatkan maka tidak ada proses kecuali sholat. Ya, tidak ada proses misalkan setelah disolatkan jenazah kemudian imamnya mengatakan ishadu ala hadzal mayit bi khair, kemudian jamaah mengatakan khair. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sebelumnya kenapa ada pendapat yang mengatakan seperti itu tadi, bahwa saksikanlah kepada mayat ini dengan baik. Maka orang-orang pun menjawab baik. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwa barang siapa pernah Rasulullah SAW dilewatkan kepada beliau seorang mayat jenazah, kemudian orang-orang memuji jenazah tersebut, kata Rasulullah SAW wajabat, dia berhak. Kemudian kata para sahabat, kemudian dilewatkan jenazah yang kedua. Orang-orang membenci, mencela jenazah tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab memperhatikan ucapan Rasulullah SAW tersebut. Kemudian beliau bertanya, apa maksud wajabat yang pertama, apa maksud wajabat yang kedua? Artinya dia berhak. Maka maksudnya dia berhak mendapatkan surga karena dipuji oleh manusia. Nah itu dia. Makanya ada imam mengatakan setelah sholat jenazah, ishadu ala hadzal mayit bi khair, saksikanlah atas mayat ini dengan baik. Padahal ya, itu pujian bukan diminta, tetapi memang timbul dari persaksian setiap manusia yang menyaksikan memang dia baik, bukan diminta. Paham maksud saya? Bukan diminta. Ya. Dan kemudian di hadis di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Maka apabila seseorang dikenal dengan kebaikan oleh kaum muslim, maka itu pertanda baik untuk orang tersebut. Semoga menjadikan dia mempunyai tabungan amal saleh untuk orang tersebut. Setelah dikubur, setelah disolatkan, maka dibawa ke pekuburan. Dianjurkan untuk dibawa ke pekuburan dengan jalan kaki. Kalau seandainya tidak mengapa, jauh, maka tidak mengapa dengan alat transportasi. Kemudian setelah itu dikuburkan, dan proses penguburan seperti yang saya ucapkan tadi. Lalu setelah itu diuruk tanahnya. Terdapat keutamaan untuk orang yang menguruk tanah. Nah, setelah diuruk tanahnya, maka jadikan tanah kuburan tersebut seperti punuk unta. Ya. Kemudian setelah dikubur, maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya is'alu li akhikum tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah kepada kerabat kalian atau keluarga kalian atau saudara kalian yang sedang dikubur ini ketetapan hati untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini hadis menunjukkan bahwasanya tatkala orang sudah selesai dikubur, langsung datang malaikat munkar dan nakir. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa malaikat munkar dan nakir nunggu sampai orang-orang yang berziarah kubur yang menguburkan itu pulang. Enggak ada itu hadis. Ya. Datang dikubur langsung. Sesungguhnya dia sekarang kata Rasulullah ditanya. Ya. Apalagi sampai dikatakan bahwasanya malaikat munkar dan nakir itu ngantri. Karena kuburannya tidak pernah sepi. Nah, ini penghinaan terhadap malaikat munkar dan nakir. Ya. Kemudian para ikhwah perlu diyakini baik-baik. Setelah meninggal, tugas kita itu menjawab. Menjawab pertanyaan. Bukan malah bertanya. Masa ada orang di zaman sekarang mengatakan, kamu malaikat nanya-nanya? Saya ini jamaahnya Kiai si Fulan. Enggak, ente itu tugasnya jawab. Bukan malah ngomong. Enggak. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka seperti itu. Maaf Pak Ustaz, yang dimaksud istri saya itu waktu menunggu proses kayak mati. Ya, kayak itu apa? Semua prosesnya. Nah. Berarti selain itu belum ada. Oh, gitu. Nah. Kan ada membaca Al-Qur'an. Ya. Itu semua prosesnya. Berarti selain itu belum ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Nanti waktunya terlalu malam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.